Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, di tengah kekacauan demokrasi dan otonomi, menguatnya paham liberalisasi serta semakin luasnya demoralisasi di kalangan elit sekarang ini, tidaklah mengherankan jika anak-anak bangsa yang miskin, terpinggirkan hingga mati kelaparan, luput dari perhatian, bahkan tak terberitakan oleh media. Dan untuk membahas mengapa kepedulian publik atas masalah ini seolah hilang di tengah upaya untuk mendewasakan demokrasi di negeri ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, demoralisasi itu terjadi di kalangan mana dari bangsa ini? Siapa saja yang mempunyai kuasa? Asal punya kuasa, maka pikiran pertama kekuasaan itu bagaimana caranya saya memperkaya diri. Nah, sekarang lebih hebat lagi, seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri yang menceritakan ada gubernur kenalannya yang harus mengeluarkan uang 150 miliar untuk jadi gubernur. Sehingga konsekuensinya dia mesti berkorupsi 300 miliar. Kenapa? Yang 150 untuk mengembalikan, yang 150 untuk kampanye supaya terpilih lagi untuk kedua kalinya. Nah, kalau dia berhasil korupsi 300 miliar, dia masih belum untung gitu. Nah, itu yang bercerita itu Menteri Dalam Negeri loh di Metro TV. Jadi dari semuanya ini ya, kalau lalu mendengar ada yang kelaparan, tidak heran. Yang sangat mengherankan adalah kok tidak ada pemuda-pemuda yang tertarik untuk menyelesaikan masalah ini, yang terpanggil lah. Itu yang mengherankan, sehingga demoralisasi dan meltdown Malaysia ini kelihatannya sudah sangat menyeluruh entah sampai kapan. Padahal kasus-kasus kemiskinan dan kelaparan sebenarnya sudah lama terjadi di era reformasi ini ya Pak Kwik? Iya, yang kan waktu itu Bappenas waktu saya di sana, saya tidak begitu percaya apa yang ditulis, terutama oleh Bank Dunia bahwa sudah ada kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan, sudah ini itu. Lalu saya kan membentuk regu, 4 regu yang coba kita tidak mampu untuk mengunjungi semua, tapi daerah-daerah yang disebut termiskin, kita tinjau, saya mendapat 2. Desa Klungkung dan Desa Gading Rejo, saya berhadapan muka dengan orang miskin itu sendiri di dalam desa-desa yang miskin. Klungkung itu di Jawa Timur. Okay. Jawa Timur ada desa yang namanya Klungkung. Kalau yang Gading Rejo di Juwana, di tempat kelahiran saya. Justru dulu di Juwananya sendiri lalu masuk lagi, masuk desa lagi sedikit itu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Paz FM.